Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita pada Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sebelum kita melanjutkan, saya ingatkan kembali untuk anak-anak supaya tidak berkeliaran di luar rumah. Maka bagi ikhwah yang menemukan, mendapati anak-anak, segera mengarahkan anak tersebut untuk pulang ke rumahnya atau masuk ke dalam masjid. Dan bagi orang tua yang ada di rumah, untuk tidak menyuruh anaknya keluar untuk satu keperluan, belanja ataupun yang lainnya. Kemudian bagi kelompok yang berjaga malam, malam Rabu, diharapkan pula untuk bisa memberikan perhatian kepada mereka dengan melihat di sekitar jalan Muhajirin. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa mengarahkan anak-anak kita pada sesuatu yang lebih baik bagi mereka dan untuk keluarga kita semuanya. Fabarakallahu fikum. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita membahas tentang hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Telah disebutkan tiga pendapat dengan berbagai gambarannya. Walhasil barakallahu fikum, hukum yang disebutkan oleh para ulama sesuai dengan gambaran yang ada. Sedangkan gambaran yang ada yaitu ada dua. Yang pertama, mengambil upah tersebut dengan syarat. Artinya atau maksudnya, sebelum dia mengajarkan telah memberikan syarat untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat tidak boleh secara mutlak, baik yang dengan syarat ataupun tanpa syarat, kecuali dalam keadaan darurat. Bagaimana itu keadaan darurat? Ketika dia tidak mendapatkan nafkah dari yang lainnya. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-6. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang keadaannya kaya, kecukupan, maka hendaknya dia menjaga diri, tidak memakan harta anak yatim yang dia jaga, yang dia kelola. Dan siapa yang fakir, tidak mempunyai kecukupan, sedangkan dia disibukkan dengan menjaga harta anak yatim, maka ambillah, makanlah dari harta anak yatim tersebut dengan cara yang baik. Jangan sampai merusak, ya. Jangan sampai merusak harta anak yatim yang dia jaga. Kemudian pendapatnya Al-Imam Ahmad beliau ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak membolehkan. Pendapat yang pertama tidak membolehkan. Apabila tanpa syarat, ini termasuk yang disebutkan dalam menjawab hadis yang disebutkan tentang larangan, namun hadis tersebut dhaif. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, apabila engkau ingin dikalungkan dari api neraka, maka ambillah tawaran atau upah tersebut. Jadi diarahkan kepada apa? Ketika dia mengajar tidak meminta upah, namun setelah berjalan waktu, tiba-tiba muridnya itu memberi ya sebagai upah. Maka hal ini tidak dibolehkan untuk dia mengambilnya. Kemudian pendapat Al-Imam Ahmad yang lain, sebaliknya, boleh mengambil apabila tidak mensyaratkan. Wallahualam, ya, dari pendapat-pendapat yang ada, yang lebih dekat ya, dan lebih tenang untuk kita mengambilnya, adalah pendapat Al-Jumhur. Jumhurul ulama membolehkan mengambil upah tersebut. Tentunya barakallahu fikum, untuk kita menjaga, menghindar dari sesuatu yang dikhawatirkan, hendaknya kita tidak mensyaratkan, ya. Tidak mensyaratkan ketika kita mengajarkan Al-Quran untuk mengambil upah dengan mengajarkan itu. Dan ini apa yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya, tentang para mudarrisin, para guru yang mengambil nafkah dari anak muridnya, mengambil upah dari anak muridnya. Dan ini dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Terwujudnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena kalau tidak demikian, maka tidak akan tegak perkara yang mulia ini, mengajar dan belajar. Karena masing-masing dari orang tua, kebanyakan mereka sibuk, sehingga ketika mewakilkan anaknya kepada orang lain, hendaknya dia pun memperhatikan orang-orang yang menjadi penggantinya, yang mengganti perannya mendidik anak-anak mereka. Disebutkan dalam satu hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma ataka min hadzal mal syai'un min ghairi mas'alati israfin, min ghairi mas'alati israfi nafsin, fakhudhu tamuluhu fa innahu rizqun saqahu Allahu ilaik." Apa yang datang kepadamu dari harta ini atau dari sesuatu harta tanpa meminta dengan berlebihan, ya, jadi sudah datang memang, ya, diberi oleh anak muridnya atau oleh orang tuanya, atau datang dari orang lain tanpa kita mengetahui sebabnya dan kita tidak meminta, ya, maka ambillah, ya, menjadi hartamu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah kirimkan kepada dirimu. Nah, adapun apabila kita mengajar dengan sebelumnya meminta syarat, meminta upah, ya, dikhawatirkan itu akan merusak niat. Akan merusak niat, ya. Karena barakallahu fikum, mengajar Al-Quran merupakan ibadah yang harus diikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah jihad, ya. Ibadah jihad yang semestinya seorang meniatkan murni jihadnya itu hanya ingin menegakkan kalimatullah. Namun ketika dalam jihadnya dia hanya menginginkan al-maghnam, ya, harta pampasan perang, maka dia tidak mendapatkan pahala jihadnya, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya ada seorang yang berjihad untuk supaya dikata sebagai orang yang pemberani, ada lagi yang supaya mendapatkan harta pampasan perang, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang ingin menegakkan kalimatullah supaya tinggi di muka bumi ini, maka dialah yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mengajarkan Al-Quran yang pahalanya begitu besar, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mengajar, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka hendaknya jangan mempersyaratkan. Apabila datang maka ambillah, ya. Apabila datang maka ambillah, karena itu hak dia, ya, sudah menjadi hak dia berdasarkan pemberian. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat kedua, fa'budillaha mukhlishallahuddin, beribadahlah kepada Allah dan ikhlaskanlah ibadah itu hanya untuk Allah, ya. Jadi mengajarkan Al-Quran itu merupakan ibadah, maka hendaknya kita perhatikan keikhlasannya. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa yang menginginkan segera mendapatkan pahala di dunia, maka kami segerakan untuknya di dunia itu sesuai apa yang kami kehendaki untuk siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya jahannam sebagai tempat yang dia akan memasukinya dalam keadaan terhina. Nah, kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan penghasilan akhirat, balasan yang ada di akhirat, maka kami akan tambah baginya penghasilan itu. Dan siapa yang menginginkan penghasilan di dunia, maka kami akan berikan untuknya dari dunia itu, dan dia tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Ya, orang yang demikian keadaannya tidak akan mendapat bagian di akhirat nanti. Ya. Jadi fabarakallahu fikum, ya, dengan mempersyaratkan itu akan menyebabkan, ya, akan menyebabkan niat itu akan berubah, ya. Sehingga barakallahu fikum, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang berjihad dia ada keinginan untuk mendapatkan bagian dari dunia, ya. Namun dia juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berjihad fisabilillah. Ya. Maka orang yang semacam ini boleh-boleh saja, ya. Karena memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sebesar pahala orang yang bisa mengikhlaskan niatnya. Dia tidak menginginkan apa-apa kecuali betul-betul menegakkan kalimatullah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan ibadah di hari Arafah, ya, tentang keutamaannya sangat besar sekali, ya. Kecuali seorang yang dia berjihad dengan harta, dengan badannya, kemudian dia terbunuh tidak kembali sedikit pun dari hartanya, bersama hartanya hilang semuanya, ya. Pahalanya tidak ada yang menandingi. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi kesimpulannya, ya, mengambil upah mengajarkan Al-Qur'an itu boleh-boleh saja, ya. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala, ya, kalau tidak terwujud ta'awun kecuali dengan itu, maka perkara tersebut menjadi perkara yang baik, ya. Perkara yang dianjurkan, ya. Karena diperintahkan untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, maka orang tua yang tidak memperhatikan anaknya padahal dia mampu, ya, maka dia tidak ikut, ya, andil dalam perkara yang baik ini. Tidak ikut andil dalam ta'awun alal birri wat taqwa, ya. Kalau anaknya bisa dia menghidupinya di rumah, ya, kenapa tidak mampu untuk menyisihkan untuk membantu para asatidah atau para mudarrisin yang memberikan perhatian khusus untuk anak-anak antum semuanya. Nah, maka perhatikanlah. Taib, kita lanjutkan pada fasal selanjutnya. yambaghi ayuhafidha ala tilawatihi wa yukthiru minha. Hendaknya memperhatikan dalam bacaannya dan memperbanyak bacaannya. Jadi perhatikan baca Al-Quran dan perhatikan pula jumlahnya, ya. Jangan sekedar membaca selesai, ya, tapi perhatikan pula jumlahnya. Jadi punya target, begitu maksudnya, ya. Sebagaimana akan disebutkan, para ulama salaf dahulu mereka mempunyai target-target, ya. Beliau mengatakan, wa kana lis-salafi radhiyallahu anhum adat mukhtalifatu fi qadri ma yahtimuna fi adatun mukhtalifah. Barakallahu fikum. Wa kana lis-salafi adatin mukhtalifatan fi qadri ma yahtimuna fi. Dulu para ulama salaf mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda sebatas apa yang mereka khatamkan padanya Al-Quran, ya. Masing-masing mempunyai target-target yang berbeda, ya. Farwa ibnu Abi Dawud an ba'dis salafi anhum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari sebagian salaf bahwasanya mereka mengkhatamkan Al-Quran pada 2 bulan, ya. 2 bulan sekali khatam Al-Quran, ya. Jadi kalau barakallahu fikum, 1 juz itu 10 lembar. Ini kalau cetakan Saudi, ya. Cetakan Saudi 1 juz itu 10 lembar. Berarti dibagi berapa hari? 60 hari. Satu harinya berapa lembar? Setengah. Berapa? Kalau 1 hari 1 juz, berarti 30 hari 1 khataman, ya. Berarti kalau 2 bulan 1 kali khataman, setengah juz, begitu, ya. Dalam 2 bulan 1 kali khatam, jadi dalam 1 hari mengkhatamkan atau menyelesaikan setengah juz, ya. Kalau dihitung lembarnya, berarti 5 lembar. Nah, ini sebagian mereka. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Dan dari sebagian mereka ada yang mengkhatamkan dalam 1 bulan. Wa an ba'dhim fi kulli asri layalin. Dan dari sebagian mereka ada yang mengkhatamkan setiap 10 malam. Wa an ba'dhim fi kulli thamani layalin. Dari sebagian mereka mengkhatamkan pada setiap 8 malam. Dan dari sebagian mereka pada setiap minggunya mengkhatamkan Al-Quran. Ada pula yang mengkhatamkan dalam 4 malam. Ada pula yang mengkhatamkan pada 3 malam. Ada yang mengkhatamkan pada setiap 2 malam. Ada pula yang mengkhatamkan pada setiap 1 hari 1 malam 1 kali khatam. Ada pula yang setiap hari dan malam 2 kali khatam, ya, 24 jam 2 kali khatam. Ada pula yang mengkhatamkan dalam 3 hari, ya. Faminhum man kana yakhtim thalathan. Ada pula yang mengkhatamkan 3. Wallah alam harinya itu berapa hari, atau kembali kepada 1 hari 1 malam 3 kali khatam. Tapi yang dekat demikian, ya. Dalam 1 hari 1 malam 3 kali khatam. Ada pula yang mengkhatamkan dengan 8 kali khatam, ya. Arba'an fil lail, 4 kali khatam di malam hari, wa arba'an fil nahar, dan 4 kali khatam di siang harinya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah permasalahan ini, ya, kita ringkas saja pada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang mengatakan kepada Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, bukan Abdullah ibni Amr ibni al-As, ya, sebelumnya disebutkan waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al khatma fi yaumin wa lailatin, ya. Dan sungguh jama'ah minal mutaqaddimin, beberapa ulama dari al mutaqaddimin, ulama terdahulu, mereka tidak suka untuk mengkhatamkan Al-Qur'an satu hari satu malam, ya, 24 jam satu kali khatam. Nah, kemudian berdalil dengan hadis yang sahih dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalla min thalathin." Ya. Tidak faqih orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari tiga, ya, aqal min thalathin, kurang dari tiga, maksudnya dua hari atau satu hari. Nah, wallahu alam bisawab, ya, riwayat-riwayat yang telah disebutkan dari as-salaf ada yang sahih dan ada yang dhaif, ya. Namun kita hendaknya berbaik sangka terhadap mereka, ya, karena mereka adalah panutan, ya, sehingga mereka sekalipun dalam waktu yang begitu singkat, ya, mereka tidak meninggalkan adab-adab dalam membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan at-tadabbur, ya. Karena barakallahu fikum, ya, para ulama terdahulu mereka diberikan berkah oleh Allah SWT terhadap waktunya. Kita dapati seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menulis kitab, ya, yang kita membacanya saja tidak cukup untuk membaca dalam 1 2 3 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya menulis dalam waktu antara asar sampai maghrib. Nah, kitab Al-Ubudiyah. Nah, demikian pula para ulama yang lainnya, ya. Bagaimana mereka diberikan umur seperti Al-Imam An-Nawawi yang kita baca kitabnya ini. Beliau berusia 35 tahun tapi sekian banyak kitabnya, ya, yang belum kita membacanya. Padahal usia kita, ya, sudah lebih, ya, atau hampir menyamai Al-Imam An-Nawawi ataupun kurang sedikit, ya. Belum separuh, belum seperempat, belum kurang dari seperempat kita baca dari kitab-kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, maka hendaknya kita, ya, memperhatikan diri kita betapa jauhnya amalan kita dengan mereka dalam memtadaburi, mempelajari Al-Quran. Wallahu alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.